pedasnya cabe rawit masih dapat ku tahan, tapi pedas kata-kata yang kau ucap di bibirmu sakit di telinga sampai melukai hati. Begini cara cintamu memutuskan diriku. Diam-diam kau bercinta di atas kesetiaan. Setia.